Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wala akibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Qayyumus samawati wal ardhin wa dhululuhiyati wal 'ubudiyati ala khalqihi ajmain. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, khatamun nabiyyin wa imamul muttaqin wa sayyidul mursalin sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman ya rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Amma ba'du. Kita lanjutkan pembahasan kitab Ta'jilun Nada. Pada kesempatan pagi kali ini kita telah sampai pada pembahasan yang baru, yakni tentang huruf. Al-harfu wa ma yata'allaku bihi. Pembahasan tentang huruf dan hal-hal yang terkait dengan huruf. Kita baca keterangan dari Ibnu Hisham rahmatullahi alaih. Qauluhu wa ammal harfu fayu'rafu bi an la yaqbala syai'an min alamatil ismi wal fi'li nahwu hal wa bal. Adapun huruf, maka huruf itu dikenali dengan adamiyah, yakni dia tidak menerima sesuatu pun daripada penanda-penanda isim ataupun penanda-penanda fi'il, seperti hal, bal, dan seterusnya. Jadi huruf itu kita kenali dengan tidak adanya alamat atau penanda-penanda isim dan fi'il. Jika kita mengetahui penanda-penanda isim dan mengetahui penanda-penanda fi'il, maka kita bisa mengetahui apa itu huruf. Karena huruf penandanya adalah adamiyatun. Taib. Kita baca keterangan dari Syekh Abdullah Fauzan. Lamma faragha al-musannifu min al-qawli fil ismi wal fi'li syarra'a fil kalami 'ala al-harfi. Fadhakara annahu yu'rafu bi annahu la yaqbalu shay'an min 'alamatil ismi wa la 'alamatil fi'li nahwu hal wa bal. Fa'alamatul harfi adamiyatun wa hiya kaunuhu la yaqbalu syai'an min alamatil ismi wala syai'an min alamatil fi'li. Setelah al-musannif Ibnu Hisham rahmatullahi alaihi menjelaskan perkara-perkara yang terkait dengan isim dan fi'il, dan ini masih satu rangkaian daripada pembagian kalimat. Karena kalimat dalam bahasa Arab itu dibagi menjadi tiga, isim, fi'il, dan huruf. Sudah kita bahas isim dan juga sudah kita bahas fi'il. Penanda-penanda daripada isim, penanda-penanda daripada fi'il, dan kalimat-kalimat apa saja yang dimana kalimat-kalimat tersebut itu diperselisihkan oleh para ulama ahli nahwu tentang statusnya juga telah kita bahas di dalam pembahasan isim dan fi'il. Maka sekarang Ibnu Hisham rahmatullahi alaihi memulai pembahasan tentang huruf. Karena huruf masih salah satu rangkaian pembahasan di antara pembahasan kalimat. Karena dia merupakan bagian daripada kalimat. Fadzakara annahu yu'rafu bi annahu la yaqbalu syai'an min alamatil ismi. Maka beliau menyebutkan bahwa huruf itu penandanya ialah bahwa dia tidak menerima penanda isim ataupun fi'il. Jadi kalau kita tanya apa alamat daripada huruf, apa penanda daripada huruf, kita jawab penandanya adalah adamiyah, yakni tidak bisa menerimanya huruf salah satu daripada alamat isim ataupun fi'il, seperti hal, bal, dan seterusnya. Taib. Kemudian belum menjelaskan kalimat-kalimat di mana kalimat-kalimat ini diperselisihkan oleh para ulama tentang statusnya. Apakah kalimat-kalimat ini itu termasuk huruf ataukah kalimat-kalimat ini itu termasuk isim? Maka beliau mengatakan walaysa minhu mahma wa itma bal ma al-masdariyah walamma ar-rabithah fil ashah. Dan tidak termasuk daripada huruf ialah mahma, yang kedua itma, bahkan juga tidak termasuk daripada huruf ma al-masdariyah juga lamma ar-rabithah. Ini menurut pendapat yang sahih menurut Ibnu Hisham rahmatullahi alaih. Jadi mahma, itma, ma al-masdariyah, dan lamma ar-rabithah, sebagian ulama menghukuminya kalimat-kalimat tersebut merupakan huruf, dan sebagian ulama itu menghukuminya kalimat-kalimat tersebut merupakan isim. Dan Ibnu Hisham itu merojihkan bahwa keempat kalimat ini adalah isim. Taib. Dan beliau rahimahullahu ta'ala itu juga telah menyebutkan sebelumnya tentang kalimat-kalimat yang diperselisihkan oleh para ulama tentang statusnya, apakah kalimat tersebut termasuk daripada fi'il, yakni fi'il madhi, atau justru isim. Ya, sebagaimana perkataan beliau wa minhu ni'ma wa bi'sa wa asa wa laysa fil asah, ketika beliau membahas tentang fi'il madhi. Jadi ni'ma, bi'sa, asa, laysa itu diperselisihkan oleh para ulama tentang statusnya, apakah dia fi'il madhi ataupun isim. Kemudian ketika membahas fi'il amr, beliau juga mengatakan wa minhu halumma fi lughati tamimin wa hati wa ta'ala fil asah. Beliau menyebutkan dalam pembahasan fi'il amr tentang kalimat-kalimat yang diperselisihkan oleh para ulama apakah dia termasuk fi'il amr atau isim fi'il, dari halumma, hati, dan ta'ala. Maka ini merupakan adat beliau ketika beliau menyebutkan penanda daripada sebuah kalimat, baik itu tadi fi'il madhi atau fi'il amr, dan sekarang menyebutkan huruf, maka beliau setelahnya menyebutkan kalimat-kalimat yang juga diperselisihkan oleh para ulama apakah dia termasuk daripada huruf ataupun isim. Kita baca penjelasan dari Syekh Abdullah Fauzan. Hada fihi bayanun anna hadhil kalimati al-arba'a mukhtalafun fi ismiyatiha wa harfiyatiha. Dalam penjelasan Ibnu Hisham di atas, beliau menerangkan kepada kita, memberitahukan kepada kita bahwa keempat kalimat yang beliau sebutkan adalah kalimat-kalimat yang diperselisihkan oleh para ulama tentang statusnya, apakah kalimat-kalimat tersebut termasuk isim ataupun termasuk huruf. Dan beliau menyebutkan fa'amma mahma fahiya ismu syartin jazimin alal arjahi. Adapun yang pertama, kalimat apa? Mahma. Maka yang sahih mahma adalah ismu syartin jazimin alal arjah. Mahma adalah ismu syartin, isim syarat yang menjazmkan. Ini menurut pendapat yang sahih. Sebelumnya mahma sebagaimana dikatakan oleh Al-Khalil ibn Ahmad Al-Farahidi, ya, hal ini disebutkan oleh Sibawai bahwa mahma itu aslinya adalah ma kemudian ditambahi ma lagi. Ma udkhilat smaha ma. Jadi ma kemudian ditambah ma ziyadah. Itu artinya seperti mata. Artinya seperti mata. Ini menunjukkan waktu. Tapi orang Arab itu tidak terbiasa mengatakan mama. Maka mereka mengganti atau menambahkan huruf ya sebelum ma yang kedua itu dengan alha. Maka mereka mengatakan mah mahma. Taib. Itu asal dari kata mahma. Dan mahma ini sebagaimana pendapat yang Ibnu Hisham rojihkan itu adalah isim. Ini juga pendapat jumhur nahwiyun atau jumhur nahwiyin bahwa mahma itu adalah isim. Sebagaimana akan kita sebutkan dalilnya. Dan sebagian lain dari para ulama ahli nahwu semisal As-Suhaili, Ibnu Yas'un, ya mereka menganggap bahwa mahma ini adalah huruf. Dan mereka juga berdalil dengan syair ya dari sebagian penyair Arab jahiliyah. Nah, sekarang kita akan menengok dalil yang dikemukakan sejatinya oleh Ibnu Hisham pula di dalam syarah Qatrun Nada, ya di sini dinukilkan oleh Syekh Abdullah Fauzan dalil bahwasanya mahma merupakan isim. Wa dalilu ala ismiyatiha qauluhu ta'ala wa qalu mahma ta'tina bihi min ayah falha'u min bihi a'idatun ala mahma wadhamiru la ya'udu illa ala al-asma'. Dalilnya itu firman Allah Jalla wa'ala di dalam Quran Surat Al-A'raf ayat yang 132. Wa qalu mahma ta'tina bihi min ayah. Di sini kata bihi itu kan mengandung dhamir kan? Dia ada huruf ba dan dhamir muttasil al-ha. Maka disebutkan oleh para ulama bahwa dhamir yang ada dalam kalimat bihi kembalinya dhamir al-ha dalam kalimat bihi itu kepada mahma. Jadi dhamir al-ha bihi ya mahma ta'tina bihi dhamir ha ini kembali kemana? Ke mahma. Maka jika ada suatu dhamir kembali kepada kalimat, kalimat ini adalah isim. Maka kalimat ini adalah apa? Isim. Ya perhatikan. Jika ada suatu dhamir kembali kepada suatu kalimat, maka kalimat ini disebut apa? Isim. Nah, ternyata bihi di sini wa qalu mahma ta'tina bihi min ayah. Ya, Quran surat Al-A'raf ayat 132 dan mereka berkata kepada Musa, bukti apa yang kau bawa kepada kami untuk menyihir kami, maka kami tidak akan beriman kepadamu. Ya. Jadi mahma ta'tina bihi, apapun bukti apapun yang kamu datangkan kepada kami, ya bukti apa yang kamu bawakan. Nah, yang kamu bawakan ini bukti ini kembali kepada mahma. Berarti dhamir al-ha itu kembali kepada mahma, dan domir itu tidak kembali kepada suatu kalimat melainkan kalimat tersebut adalah isim. Maka ini adalah dalil yang kuat yang menunjukkan bahwa mahma itu adalah isim bukan huruf. Kita baca keterangan dari Syekh Abdullah Fauzan di Ta'liq. Yuqabilu hadzal qaul ar-rajiha al-qaulu bi annaha harfun harfu syartin bi manzilati in bi dalilin annahu la mahalla laha min al-i'rab fi qauli sya'ir. Taib. Dan berseberangan dengan pendapat ini ialah pendapat yang mengatakan bahwa mahma itu huruf sebagaimana tadi dikemukakan oleh Az-Zuhaili dan Ibnu Yas'un, dinukilkan oleh Ibnu Hisham dalam syarah Qatrin Nada. Ya, mereka berdalil dengan syair yang dibawakan oleh Zuhair Ibn Abi Salma. Yang syair yang berbunyi, wa mahma takun inda mri'in min khaliqatin wa in khalaha takhfa 'alan nasi tu'lami. Wa mahma takun inda mri'in min khaliqatin wa in khalaha takhfa 'alan nasi tu'lami. Meskipun ya, dan sifat apapun yang disembunyikan oleh seorang laki-laki walaupun dia menutupinya dari pandangan mata manusia, maka suatu saat itu akan diketahui juga. Itu makna dari syair ini. Ya, artinya kalau seorang itu punya kebiasaan, maka meskipun dia bisa menutupi kebiasaannya beberapa saat dari pandangan manusia, tentu kebiasaan tadi lama-kelamaan juga akan ketahuan. Nah, ini makna daripada syair. Dan syahidnya di sini, menurut mereka yang mengatakan mahma itu harf, li'annaha law kanat isman lakanat imma mubtada wa imma maf'ulan muqaddaman wa kilahuma mumtani'un fi hadzal baiti ammal awwalu fali'adami dhamiri al'aidi 'alayha fi takun wa amma tsani fali'anna al-fi'la takun la yansibul maf'ula bihi. Kenapa kok mahma di dalam syair ini dikatakan sebagai huruf menurut As-Suhaili dan juga Ibnu Yas'un tadi? Karena menurut mereka bahwa mahma jika ditakdirkan sebagai isim, ya, bukan sebagai huruf, tentu dia kondisinya imma menjadi pertama mubtada atau menjadi maf'ulun bihi yang muqaddam. Itu kata mereka. Jadi mahma itu di sini ya, di dalam syair ini, wa mahma takun inda mri'in min khaliqatin wa in khalaha takhfa 'alan nasi tu'lami. Wa mahma di sini ya, mahma kata mereka kalau statusnya sebagai isim pasti dia itu harus menjadi mubtada atau menjadi maf'ulun bihi yang muqaddam. Dan kalau kita takdirkan dengan mubtada atau maf'ulun bihi yang muqaddam di dalam syair ini, itu mumtani, mustahil. Apa wajhul istihal yang dikatakan oleh mereka, sudut pandang kemustahilannya dari sisi mana? Ya, mereka mengatakan yang pertama, kalau statusnya dia sebagai mubtada, maka harus ada dhamir yang kembali kepadanya di kalimat takun. Karena kan tadi kalau kita takdirkan mahma dengan mudhakar, ya tidak seperti di bihi, wa qalu mahma ta'tina bihi, al-ha di sini kan hak gaib untuk satu orang laki-laki, ya tidak, hu huma hum ha huma hunna. Tapi di sini takun itu kan domir yang tersembunyi, apa domir mustatirnya yang tersembunyi, hiya hiya. Domir yang tersembunyi apa di sini? Hiya, domir hiya. Nah, domir hiya ini kembali ke mahma tidak mungkin. Ya, kata mereka, berarti tidak ada domir yang kembali ke mahma. Faham ya? Itu menurut mereka. Wa amma tsani fali annal fi'la takun la yansibul maf'ula bihi. Kemudian yang kedua, jika ditakdirkan sebagai maf'ulun bihi, maka kalimat takun itu tidak menasobkan maf'ulun bihi, karena takun itu dia amalnya apa? Karena tarfa'ul isma wa tansibul khabar, merofakan isim kana dan menasobkan khabar kana. Seperti perkataan kita, kana Muhammadun taliban, kana Muhammadun taliban. Maka di sini kana amalnya adalah tarfa'ul isma, yang merofakan isim kana dan menasobkan khabar kana. Dia tidak menasobkan maf'ulun bihi. Nah, itu kata mereka. Berarti kalau dia bukan mubtada, juga bukan maf'ulun bihi, karena tidak mungkin kita takdirkan demikian, maka mahma berarti huruf. Itu kata mereka. Wahada mardudun, namun ini ditolak. Alasan tersebut ditolak. Bal hiya ismun, bahkan mahma itu isim. Wahia imma khobaru takun wa khaliqatun ismuha, wa imma mubtada'un wasmun wasmutakun wasmutakun tomiru roji'in ilaiha wa dorfu khobar. Maka yang benar bahwasanya mahma itu adalah isim. Kenapa? Karena jika mahma itu isim, kita punya dua takdir bagi mahma. Takdir yang pertama ialah, pertama, statusnya mahma itu sebagai khobar, khobar dari takun, khobar dari takun. Karena takun tadi kan berasal dari kana ya, kana kan harus ada isim kana dan khobar kana. Nah ini khobar kananya dikedepankan, yakni mahma. Sedangkan isim kananya itu adalah khaliqah. Jadi mahma itu khobar kana muqaddam fi mahalli nasbin, karena khobar kana. Kemudian takun di sini ya fi'lun madin naqis, ya fi'lun mudhari naqis. Indam ri'im min khaliqatin, ya min khaliqatin. Dan min di sini itu adalah zaidah, minnya itu ditambah. Khaliqatin di sini isim kana. Indam ri'in di sini al-jar wal majrur muta'alliqani bi isim kana. Indam ri'im min khaliqatin. Jadi ini takdir yang pertama, bahwa mahma di sini statusnya sebagai khobar kana, dan ini adalah takdir yang benar. Maka kalau mahma adalah khobar kana, berarti dia isim bukan huruf. Atau kita takdirkan statusnya sebagai mubtada, dan isim dari takun itu domir yang kembali kepada mahma. Kalau mahma tadi mubtada, ya mahma tadi mubtada, maka takun di sini itu ada domir yang kembali ke mubtada. Domirnya hiya kembali ke mahma, boleh yang demikian, tidak masalah. Karena mahma digunakan untuk sesuatu yang tidak berakal, boleh domir apa namanya? Domir hiya itu kembali ke mahma. Dengan dalil apa? Dengan dalil bahwasanya khaliqatin di sini, khaliqatin di sini itu menjelaskan siapa mahma. Di khaliqatin di sini muannas apa mudzakkar? Muannas. Ya, maka dia menjelaskan status dari mahma yang juga muannas. Taib, jadi ada dhamir hiya yang kembali ke mahma, dan ini diperbolehkan. Sedangkan khobar mubtadanya itu adalah dhorof. Ya, dhorof. Yani inda imri'in. Inda imri'in. Taib. Jadi mubtadanya itu mahma, indamri'in itu apa? Khobar. Ya, takun itu di sini kananya itu kana tamah. Ya, bukan kana nakisah. Ya, sebagaimana nanti akan disebutkan insyaallah taala. Jadi ada dhamir yang kembali ke mahma. Baik. Jadi melalui keterangan yang beliau sebutkan, jelaslah bahwa mahma yang sahih merupakan ismu syartin jazimin, bukan huruf. Taib. Wa amma itma fahiya ismu syartin jazimin kadzalika. Fahiya ismu syartin jazimun kadzalika ala ma rajjahahu al-musannifu huna wa tufidu az-zamana mithlu mata li'annaha qabla dukhuli ma ismun wal aslu baqa'u asy-syai'i ala ma kana 'alaihi nahwu itmatakum aqum. Adapun itma ya, setelah membahas mahma sekarang kita membahas itma. Dan itma sebagaimana yang dirojihkan oleh Ibnu Hisyam dalam perkataan beliau, itma adalah ismu syartin jazim, isim syarat yang menjazmkan, dan statusnya itu dia seperti mata. Seperti apa? Mata. Taib. Kenapa itma itu dikatakan ismu syartin jazim? Kata Ibnu Hisyam rahmatullahi alaih, karena itma sebelum ma itu masuk, it itu merupakan isim. Qobla dukhuli ma, yakni it, it itu merupakan apa? Isim, itu sebelum masuknya ma. Dan hukum asal dari sesuatu itu tetap demikian sampai datangnya sesuatu yang merubahnya dengan yakin. Ya, sampai datang sesuatu yang merubahnya dengan apa? Dengan yakin. Maka itma walaupun ketambahan ma yang statusnya itu zaidah, yang tambahan itu tetap statusnya sebagai apa? Isim. Taib. Wakila innaha harfun bimanzilati in asyartiyah wahada huwal asah kama dzakara al-musannifu fi awdahil masaliki wa sa'adkuru dzalika insyaallah fi jawazimil mudhari. Dan dikatakan bahwasanya itma itu adalah huruf. Jadi sebagian ulama berpendapat kalau itma itu apa? Huruf. Dan ini adalah pendapatnya Sibawai. Jadi Sibawai itu berpendapat bahwa itma itu adalah huruf. Dan manzilahnya, kedudukannya itu seperti in asyartiyah. Jadi in asyartiyah itu adalah huruf. Tapi Ibnu Hisyam itu memilih pendapat bahwasanya itma itu adalah ismu syartin jazimin, sebagaimana pula Al-Mubarrid dan Ibnu As-Sarraj dan Al-Farisi juga berpendapat bahwasanya itma itu adalah isim, yakni dorfu zaman. Baik. Dan yang dirojikan oleh Syekh Abdullah Fauzan bahwa itma itu adalah huruf yang manzilahnya atau kedudukannya itu seperti in asyartiyah, sebagaimana yang beliau akan jelaskan dalam Jawazim al-Mudhari, yakni pada halaman 86, ya, bisa disimak halaman 86. Nah, ini mahma ya. Afwan, 84 bukan 86. 84 ya. Jadi itma harfu syartin jazimin alal arjah fala mahala lahu min al-i'rab wa hiya li mujarradi ta'liqil jawabi ala syarti mithlu in asyartiyah wa ittisaluha bima zaida syartun fi jasmiha nahu itma taf'al syarran tandam fa itma harfu syartin jazim taf'al fi'lun mudhari'un majzumun bisukun li'annahu fi'lu syarti wal fa'ilu dhamirun mustatirun wujuban taqdiruhu anta. Baik. Jadi itma kembali lagi ke halaman 33. Ini yang disebutkan oleh Syekh Abdullah Fauzan di halaman 84. Itma itu yang raji adalah huruf yang kedudukannya sama seperti in asyartiyah. Baik. Jadi itma yang rajih Allahu taala alam itu adalah huruf sebagaimana yang dijelaskan oleh As-Sibawai. Sibawai ya. Ya, bahwasanya itma itu huruf bi manzilati in asyartiyah. Taib. Kenapa kok huruf? Karena maknya itu merubah sekarang amal daripada atau merubah fungsi daripada id. Jadi setelah kemasukan ma, idma ya, maka idnya itu sekarang berubah. Maka berubah pula statusnya, yang tadinya itu adalah isim sekarang menjadi huruf. Taib. Kemudian yang berikutnya adalah wa amma ma al-masdariyah fahiyallati tasbuku ma'ama ba'daha bimasdarin nahwu sarroni ma fa'alta ay sarroni fi'luka wa hiya harfun 'alal asahi bimanzilati an al-masdariyah. Kemudian kalimat yang ketiga adalah ma al-masdariyah. Ma al-masdariyah ialah ma yang masuk dengan fi'il, di mana ma dan fi'il ini ditakdirkan sebagai masdar. Yani ketika dirangkai antara ma al-masdariyah dengan fi'il, itu ditakdirkan, ditakwilkan sebagai apa? Sebagai masdar. Baik. Dan para ulama berbeda pendapat tentang status ma al-masdariyah. Sibawai itu berpendapat bahwa ma al-masdariyah itu adalah huruf bimanzilati an al-masdariyah. Ya. Akan tapi sebagian ulama ahli nahwu seperti Al-Ahfaz wa Ibnu Sarraj itu mengatakan bahwa ma al-masdariyah itu adalah isim bimanzilati alladhi. Itu seperti isim mausul. Taib. Bagaimana cara kita merojihkannya? Ya, taib. Beliau menyebutkan dalam takliknya Syekh Abdullah Fauzan, taklik yang nomor 1 di halaman 33, waqila innaha ismun bima'na alladhi li ghairi al-aqil. Qila dikatakan berarti ini pendapat yang lemah biasanya kalau dikatakan dengan qila. Dan ini pendapatnya Al-Ahfaz, Ibnu Sarraj dan yang lainnya bahwa ma al-masdariyah itu adalah isim yang bermakna alladhi li ghairil aqil, untuk sesuatu yang tidak berakal, yakni ma al-masdariyah ya digunakan untuk sesuatu yang tidak berakal. Takdirnya itu adalah sarroni alladhi fa'al tahu, ya membahagiakanku, menyenangkan hatiku sesuatu yang engkau kerjakan. Wa hadha mardud li'annahu yu'addi ila hadfil a'id wa huwa khilaful asl. Dan ini adalah pendapat yang mardud, pendapat yang ditolak. Kenapa? Fa innahu lam yusma' ajabani ma kumtahu wa ma qa'attahu bi dzikril a'id ma annahul asl. Karena tidak pernah diriwayatkan dari orang Arab bahwa mereka itu mengatakan ajabani atau sarroni ma kumtahu dengan mengisbat domirhu. Itu tidak pernah diriwayatkan dari orang Arab mereka mengatakan seperti itu. Tapi mereka mengatakan ajabani ma kumta tanpa adanya hu. Itu yang benar. Sarroni ma fa'alta, jadi tanpa mengisbat domir hu kembali kepada ma al-masdariyah. Faham tidak? Paham tidak? Jadi mereka ketika menyebutkan ma al-masdariyah itu tidak dengan menyebut domir setelahnya yang kembali kepada ma al-masdariyah. Ketika mereka tidak menyebut domir yang kembali kepada ma al-masdariyah, maka ini menunjukkan bahwa ma al-masdariyah itu adalah huruf. Karena hukum asalnya, kalau kita mengucapkan suatu perkataan, itu harus diisbat domirnya untuk kembali kepada isim tadi. Seperti tadi perkataan saronil ladhi fa'al tahu, berarti ada a'id, domir yang kembali kepada alladhi. Ya tidak? Boleh dalam hal ini. Berarti alladhi itu isim. Tapi kalau kita katakan A'jabani makumtahu. Nah, ini enggak pernah diriwayatkan dari orang Arab mengucapkan seperti ini. A'jabani makumtahu. Tapi mereka mengatakan a'jabani makumta tanpa adanya domir hu. Faham ya? Oh, berarti hukum asalnya memang tidak ada a'id, tidak ada domir yang kembali kepada ma al-masdariyah. Berarti yang rojih memang ma al-masdariyah itu adalah huruf sebagaimana yang disebutkan oleh Sibawai. Dan itu bimanzilati an al-masdariyah. Ya, persis fungsinya seperti an al-masdariyah. Wa amma lamma fa in kanat nafiyatan fa hiya harfu jasmin bimanzilati lam wa in kanat ijabiyatan fa hiya bimanzilati illa wa hiya fi hadaini al-ma'nayaini harfun bittifaq. Adapun lamma, lamma ini ya memiliki tiga fungsi. Lamma itu memiliki tiga fungsi, yang disebutkan dua fungsi terlebih dahulu. Yang pertama, lamma statusnya untuk nafiyah, menafikan. Maka dia itu setara dengan fungsi daripada lam. Kalau dia untuk ijabiyah, ya sesuatu untuk mengisbat, bukan untuk menafikan, tapi justru untuk apa? Mengisbat. Maka dia statusnya seperti illa. Maka di dua keadaan ini, baik status lamma itu sebagai nafiyah atau ijabiyah, kedua-duanya itu berstatus sebagai apa? Huruf, huruf yang menjazmkan. Ya. Ya, kalau misalkan dia berstatus sebagai lam. Taib. Misalun nafiyah lamma tasruki syamsu ay lam tasruki syamsu. Ketika kita mengatakan lamma tasruk asyamsu, maka sama saja kita mengatakan lam tasruk asyamsu. Baik lamma ataupun lam, ah, itu fungsinya sama. Dia adalah ismu syart, harfu syart, harfu jazmin. Yaitu huruf yang menjazmkan, fi'il mudhari setelahnya. Jadi apa? Jadi lamma tashruq asyamsu itu sama maknanya seperti lam tashruq asyamsu. Taib. Hanya saja ada perbedaan dari segi fungsinya, ya, dari segi maknanya. Kalau lam itu untuk nafyu mutlak dia, maka dia tidak melazimkan istimror, istimror dari penafian sampai datangnya perkataan tadi. Bahkan mungkin istimrornya itu setelah perkataan tadi untuk seterusnya. Jadi nafyunya itu lil abad. Seperti firman Allah lam yalid walam yulad. Jadi ketika kita mengatakan lam yalid walam yulad, maka ini adalah nafyunya secara mutlak. Berarti Allah sejak pertama sampai tidak ada batasannya itu memang tidak dilahirkan dan tidak melahirkan. Ini lamnya untuk menafikan sesuatu yang abadi. Beda dengan lamma. Lamma itu dia untuk menafikan sesuatu yang sebelum kita membicarakannya sampai sampai apa? Kita itu membicarakannya. Berarti batasannya hanya ketika itu saja. Ketika saya ditanya itu, apakah kamu sudah duduk? Maka saya menjawab lamma ajlis. Berarti sejak tadi sampai sekarang saya berkata saya belum duduk. Itu maknanya. Faham tidak? Taib. Kemudian untuk lam itu yatawaqqa'u husuluhu. La yatawaqqa'u husuluhu. Jadi untuk lam itu tidak mungkin terjadi. Artinya tidak diharapkan untuk terjadi. Dia menafikan secara mutlak seperti lam yalid walam yulad. Ya. Maka ini adalah menafikan secara mutlak bahwa tidak mungkin terjadi Allah itu melahirkan ataupun dilahirkan. Akan tetapi kalau saya mengatakan dengan lamma ya seperti tadi lamma ajlis, saya belum duduk, berarti ada harapan untuk setelahnya saya duduk. Ya tidak? Nah, itu beberapa perbedaan fungsi antara lam dengan lamma. Hanya saja dalam amalnya di sini lamma itu seperti lam jika statusnya itu sebagai nafiah, maka dia itu adalah harfu jazmin, ya, huruf di sini huruf yang menjazmkan. Kalau dia statusnya itu sebagai ijabiyah, ya, maka dia seperti illa fungsinya. Wa mithalul ijabiyah qauluhu ta'ala in kullu nafsin lamma 'alaiha hafid, ay illa 'alaiha hafid. Fa in nafiyah. Jadi in di sini itu bukan in syartiyah tapi in nafiyah. Karena in itu memiliki banyak fungsi. Ada in asyartiyah, ya. Kemudian in nafiyah di sini, in bimakna ma, ma nafiyah. Atau in merupakan takfif dari inna. Jadi inna ditakfif menjadi in. Jadi in itu banyak fungsinya. Di sini adalah in nafiyah, in yang menafikan, sama seperti ma nafiyah. Jadi in kullu nafsin lamma 'alaiha hafid. Ya, artinya ma min kulli nafsin illa wa 'alaiha hafid. Itu maknanya. Jadi tidak ada setiap jiwa kecuali terdapat seorang penjaganya, terdapat seorang hafid. Faham tidak? Maka lamma di sini maknanya adalah illa. Karena lamma di sini masuk ke dalam uslub nafi. Jadi in kullu nafsin, laisa kullu nafsin illa 'alaiha hafid. Lamma 'alaiha hafid. Jadi lamma di sini itu statusnya sebagai ijabiyah untuk menetapkan sesuatu yang telah ditolak sebelumnya. Faham ya? Paham tidak? Maka lamma di sini adalah huruf, huruf yang ya, berstatus sebagai illa. Wa kullu mubtada wa lamma harfun mabniyun ala sukun, 'alaiha khabarun muqaddam, hafid mubtadaun muakhir, wal jumlah khabaru kullu. Jadi khabar kullu 'alaiha hafid itu khabar dari kul kullu, karena kullu itu tadi mubtada. Jadi khobarnya itu berupa jumlah, jumlah ismiyah dengan mubtada yang diakhirkan dan khobar yang dikedepankan. Itu jika lamma berstatus sebagai nafiyah yang dia bermakna lam, atau berstatus sebagai ijabiyah yang dia bermakna illa, maka dalam dua kondisi ini lamma itu adalah huruf. Wa amma lamma ar-rabitatu allati bimakna hina au it wat wa tufidu wujuda syai'in liwujudi akhar, liwujudi akhar. Taip. Adapun lamma ar-rabitah yang bermakna hina atau id, yakni waktu, maka lamma ar-rabitah ini fungsinya adalah untuk memberi faidah keberadaan sesuatu bahwa keberadaannya itu ditopang oleh keberadaan sesuatu yang lain. Jadi keberadaannya itu ada karena keberadaan kalimat yang lain. Faham tidak? Dengan adanya ini, maka bisa dipahami berarti ada sesuatu yang lain. Nah, ini saling berkesinambungan atau saling ada keterkaitan dan korelasi satu sama lain. Nah, nanti dengan contoh insya Allah akan lebih paham. Wadalilu ala harfiyatiha, bukan, fahiyah harfun alal asah. Maka lamma ar-rabito, ya, dalam kondisi ini itu diperselisihkan oleh para ulama apakah dia itu termasuk apa, isim ataupun apa, ataupun huruf. Maka dirojihkan oleh Syekh Abdullah Fauzan bahwa lamma di sini adalah harfun alal asah. Harfun alal asah. Tapi Ibnu Hisham merujikan apa? Isim, ya, karena beliau menafikan bahwa lamma ar-rabitah itu bukan huruf. Berarti menurut beliau Ibnu Hisham lamma ar-rabitah itu apa? Isim. Sedangkan Syekh Abdullah Fauzan merujikan bahwa lamma ar-rabitah itu harfun alal asah. Nahwu lamma ja'ani lamma ja'ani akramtuhu. Wadalilu ala harfiyatiha jawazu ayyukola lamma akramtani amsi akramtukal yaum. Dalil bahwasanya lamma arrabitoh itu adalah huruf, ialah perkataan kita, lamma akramtani amsi, ketika engkau memuliakanku kemarin, maka aku akan memuliakanmu hari ini. Li'annaha idha kuddirat dorfan kama yakulu ba'dun nuhati fala buddha laha min amilin ya'malu fi mahalliha an-nasb. Kalau kita takdirkan dia itu sebagai dorof, yakni isim, sebagaimana dikatakan oleh sebagian ahli nahwu, termasuk Ibnu Hisam di sini merujikan bahwa lamma arrobito itu adalah isim, maka harus ada amil yang menjadikannya nasab, karena dia dorof ya, lamma statusnya sebagai apa? Dorof. Maka dorof itu nasab dia statusnya. Maka harus ada amil yang menasabkan dorof ini, yakni lamma arrobito ini. Nah, amilnya apa? Kalau kita takdirkan amilnya itu akramtani yang pertama, mardud bi annal qailina bi annaha ismun yas'umuna annaha mudhafun mudhafatun ila ma yaliha. Kalau kita takdirkan amilnya itu adalah akramtani, jadi perkataan lamma akramtani amsi akramtukal yaum, akramtani di sini itu yang menasabkan lamma, maka ini ditolak. Kenapa? Karena lamma itu, lamma arrobitoh itu persis seperti kalimat it. Persis seperti kalimat apa? It. Yang dia harus diidofahkan kepada kalimat yang lain. Berarti lamma akramtani ini seperti mudof dan mudof ilai. Lamma itu mudof, akramtani itu mudof ilai. Maka di sini perkataan lamma dinasobkan oleh akramtani yang merupakan mudhof ilainya itu mardud, yakni tertolak. Kenapa? Wal mudhofu ilaihi la ya'malu fil mudhof. Karena mudhof ilaihi itu tidak bisa beramal kepada mudhofnya. Ya tidak? Iya. Jadi kalau dia jadikan mudhof ilaihi, itu dia tidak bisa beramal terhadap mudhofnya. Tidak bisa. Kalau mudhof beramal ke mudhof ilai masih bisa. Tapi kalau mudhof ilai beramal ke mudhofnya, itu tidak mungkin terjadi. Maka perkataan mereka, kalau misalkan lamma ini dinasabkan oleh akramtani tadi yang merupakan mudhof ilainya dari lamma, itu tidak mungkin. Nah, ini persangkaan mereka kalau mereka mengatakan lamma itu isim. Taib. Kalau mereka ternyata mentakdirkan bahwa amilnya sekarang bukan akramtani tapi akramtuka setelahnya, jadi jawabnya. Jadi kan perkataan lamma akramtani amsi akramtukal yaum. Ketika engkau memuliakanku kemarin, maka aku akan memuliakanmu hari ini, ya tidak? Nah, sekarang sebagian ulama itu berpendapat bahwa jawabnya, jadi akram tukal yaum di sini itu ya, itulah yang menasabkan lamma. Maka di sini kata beliau juga mardud. Wa qaulul amil akramtuka mardudun aidon. Li'annal waqi'a fil yaumi la yakunu fil amsi. Masyaallah. Di perkataan kita lamma akramtani amsi akramtukal yaum, akramtukal yaum di sini itu tidak bisa menasabkan lamma. Kenapa? Karena maknanya menjadi rancu sekarang. Jadi maknanya itu sekarang kalau ditakdirkan seperti itu ya. Karena ya, aku memuliakanmu hari ini, maka engkau memuliakanku kemarin. Bisa dipahami demikian tidak? Mungkin terjadi tidak? Tidak mungkin. Karena sesuatu yang kita lakukan hari ini itu berdasarkan apa yang kita lakukan kemarin. Gak mungkin kita melakukan sesuatu kemarin berdasarkan apa yang kita lakukan hari ini. Karena kita tidak tahu apa yang akan terjadi yang ada di hari yang akan datang, ya tidak? Maka tidak bisa dijadikan sebagai pijakan sesuatu yang belum terjadi terhadap sesuatu yang telah terjadi. Maka beliau mengatakan li annal waqi'a fil yaumi la yakunu fil amsi. Karena sesuatu yang terjadi hari ini itu belum terjadi ya pada hari kemarin. Maka amil lamma dengan jawabnya akramtuka juga mardud. Maka yang rajih Allahu taala alam bisawab, lamma itu adalah harfun alal asah ya, bukan ismun. Wal qaulu tsani anna lamma ar-rabitatu ismun wa hiya dharfu zamanin wa nasibu laha jawabuha. Jadi lamma ar-rabita menurut sebagian ulama termasuk Ibnu Hisyam adalah dharfu zaman, berarti dia isim dan yang menasabkan itu adalah tadi jawabnya. Ya, seperti perkataan lamma akramtani amsi akramtuka al-yaum, berarti yang menasabkan itu akramtuka al-yaum. Tapi tadi ditolak ya oleh Syekh Abdullah Fauzan bahwa takdir seperti ini itu membuat rancu makna yang ada. Faham? Taib. Kita baca ta'liq dari beliau. Istahsana Ibnu Hisyam fil mughni al-qawlu au al-qawla bi anna lamma ismun bima'na id wa 'allala lidzalika bi annaha muqtasatun bil madi wal idafati ila al jumadi kama huwa sya'nu id wa 'alaihi fa'am fa'amiluha jawabuha kama dakartu. Taib. Ibnu Hisyam rahmatullahi alaihi itu lebih memilih pendapat bahwasanya lamma rabithah adalah isim, bukan apa? Bukan huruf. Kenapa? Karena beliau lebih menguatkan janib atau fungsi daripada lamma itu. Jadi lamma itu statusnya seperti it persis. Dan it itu dia harus diidhofahkan kepada kalimat yang lain. Juga dia khusus bagi fi'il madhi. Jadi it itu khusus bagi fi'il apa? Fi'il madhi dan juga diidhofahkan ke kalimat yang lain. Yani fi'il madhi di sini. Idhofahnya kepada jumlah. Maka jika status lamma ar-rabithah ini persis seperti it, maka hukumnya juga sama seperti it. Kalau it itu isim, berarti lamma juga isim. Nah, ini yang lebih dirojihkan oleh Ibnu Hisyam rahmatullahi alaihi. Namun dengan takdir-takdir yang sudah kita sebutkan tadi, wallahu taala alam bisawab, lamma yang rojih apa? Huruf ya, bukan isim. Taib. Terakhir qauluhu wa jami'ul hurufi mabniyatun hadza fi bayani hukmil huruf wa huwa annal harfa mabniun li istiqna'ihi 'anil i'rab. Kemudian berkata Ibnu Hisyam semua huruf itu mabni. Ini untuk menunjukkan hukum daripada huruf bahwa huruf itu semuanya dalam mabni karena tidak membutuhkan i'rab huruf tersebut. Li'annal harfa la yatawaradu 'alaihi ma'an. Jadi huruf itu dia datang tidak memiliki makna. Maksud dari tidak memiliki makna ini apa? Ya, ada ta'liknya. Al-maqsudu al-ma'ani at-tari'atu bitarkib. Jadi maksudnya adalah makna yang terbentuk dari adanya tarkib atau susunan kalimat. Katarkibil ismi ma'al fi'li, seperti susunan daripada isim dan fi'il, seperti dalam jumlah fi'liyah qoma khalidun. Nah, ini baru memiliki makna, maksudnya Khalid berdiri. Tapi kalau kita katakan khalidun saja tidak memiliki makna. Ra'aitu khalidan, marartu bi khalidin. Ammal ma'ani al-ifradiyati mithlu maji'i min libtida'il ghoyah wattab'id wa nahwihima fala yariduhuna. Taib. Adapun makna secara ifrodiyah, yakni makna secara kalimat jika ditinjau secara dhatnya masing-masing kalimat itu mungkin saja memiliki makna, maka bukan ini yang dimaksudkan. Paham ya? Seperti min itu juga memiliki makna. Maknanya apa? Maknanya imma dia itu ibtida'il ghoyah ya, atau maknanya adalah untuk at-tab'id. Ya, tab'id itu sebagian saja. Ya, at-tab'id itu untuk sebagian saja. Misalkan akaltu minat to'am. Akaltu minat to'am, ya, saya makan sesuatu dari makanan. Minat to'am di sini bisa dimaknai untuk at-tab'id, maksudnya sebagian dari makanan tadi, atau minal khubsi. Ya, maka bukan ini yang dimaksud. Maksudnya adalah ketika sebuah kalimat itu dirangkai, dia baru memiliki makna. Ya, tapi huruf ini dia itu tidak memiliki makna ataupun status. Status dalam segi i'rab. Jadi huruf itu tidak memiliki mahal tempat di dalam i'rab ketika dia digandeng, disusun dengan kalimat-kalimat yang lain. Yahtaju fit tamyizi bainaha ila i'rabin kama fil ismi fatab'idu mustafadun minal harfi min fi mithli akhadtu minad darahim biduni hajatin ila i'rab. Seperti akhadtu minad darahim, jadi min di sini itu sudah memiliki makna secara ifrodiyah dan dia itu tidak di i'rab di sini karena tidak memiliki status apapun, ya, mahal apapun di dalam i'rab. Jadi intinya bahwasanya semua huruf adalah mabni, ya, tidak memiliki mahal di dalam i'rab. Wallahu taala alam bisawab. Visual.